Saya mau panggilkan. Halo. Ini puisi pertama saya setelah berkeluarga dengan Agnes. Hari ini dia mau membacakan sebuah puisi. Puisi ini nanti akan ada di sampul album Paling Teduh Berorkestrasi, Paling Teduh Yamaha Live and Loud. Pada lebat belantara kota, sepi dan sendu, kulagukan merdu. Pada semua gurau yang menyisakan parau, kusertakan rayuan yang masih malu-malu. Pada lirik-lirik yang ragu ini, rindu tetap melaju, menyerbu telingamu penuh seru. Pada setiap waktu yang berlalu dalam jemu, biarkan semua suara tetap merdu. Akhirnya malam tiba juga, malam yang ku nantikan sejak awal, malam yang menjawab akhir kita. Inikah akhir yang kita ciptakan? Dan pagi takkan terisi lagi, lonceng bertingkah sebagaimana mestinya, membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai hari. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi. Terisi lagi, lonceng bertingkah sebagaimana mestinya, membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai hari. Love.